Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wala syarihu hafizahullah ta'ala. Fa'in kulna inqiradul asri syartun ila akhir bayana bidzalika samaratul khilaf. Dalam kalimat ini penulis menjelaskan dampak dari khilaf. Wal makna, makna perkataan beliau, jika kita katakan bahasanya inqiradul asr, habisnya masa dengan matinya para penghuni masa tersebut adalah syarat kehujahan ijma', wa hadzal qaul musallam, dan pendapatnya adalah pendapat yang muqabil, kebalikan dari pendapat yang benar. Yu'tabar, yu'tabar dibaca jazm karena menjadi syarat. Yu'tabar, maka akan teranggaplah perkataan dan pendapat man wulida, anak-anak yang terlahir di masa orang-orang yang melakukan ijma', kemudian anak ini balagh sampai derajat ijtihad fi hayatihim, di masa hidup ahlul ijma', atau di masa hidup sebagian ahlul ijma', maka si anak yang balagh, maka bagi, maka dia boleh untuk menyelisihi pendapat ayahnya atau pendapat orang-orang yang kemarin mengadakan kesepakatan. Wala yu'addu mukhalifan al-ijma', dan perkataan si anak tadi tidaklah dinilai menyelisih ijma', li'annahu lam yan'aqid, karena ijma' belum ada, karena ijma' belum sah. Kemudian penulis mengatakan walahum ayarji'u an dalikal hukmi, dan mereka orang-orang yang mengadakan kesepakatan boleh meralat hukum yang telah mereka sepakati. Ini adalah dampak yang lain. Maka boleh bagi orang-orang yang melakukan ijma' atau sebagian mereka ala qalbil ijtirat, jika kita berpendapat disyaratkannya inqiradul asr, diperbolehkan untuk meralat hukum yang telah mereka sepakati, dan ini tidaklah dinilai membatalkan atau melanggar ijma'. Ini li'an yastakir, kalau diceritakan dulu li'an lam yastakir. Di anlam istakir, mungkin di annahu mufhum, di annahu la yastak, lam yastakir, karena ijma' itu belum tetap, belum stabil. Karena ijma' itu belum pasti, karena ijma' baru pasti setelah semuanya mati semua dan belum, dan tidak mengganti dan tidak meralat pendapatnya. Ya, pertanyaan. Qauluhu wa ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim. Ai anna al-ijma'a yan'aqidu wa yatahaqqaqu biqaulin mujammi'ina wa bifi'lihim. والإجماع لا بد له من مستند إما من الكتاب أو السنة، سواء علمنا alimnahu aw jahilnahu bi anna al-qawla fi dini bila musanadin la yajuzu. Nah, dan ijma itu sah baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Artinya ijma itu yang aqid sah wa tahaqqaq dan terwujud dengan perkataan orang-orang yang berijma atau dengan perbuatan mereka, artinya dengan masing-masing dari keduanya. Artinya dengan masing-masing dari keduanya. Artinya apa? Wau di sini bimana au. Bal ijma yasihu bi qaulihim au bi fi'lihim. Wau di sini bukan bimana al-ataf. Ijma sah dengan perkataan plus perbuatan, bukan plus. Bukan plus. Tidak harus digabungkan, namun au atau, sehingga maknanya sah bikulin min huma, dengan masing-masing dari perkataan atau perbuatan. Walihada, oleh karena itu a'adal ba' ba'nya diulangi. Ini yang mengisyaratkan, kata pensyarah mengisyaratkan kalau wau di sini maknanya au adalah pengulangan ba wa bi fi'lihim. Lain halnya kalau wal ijma' yasihu bi qaulihim wa fi'lihim. Kalau wau-nya bimana apa? Faidah, maka contohnya jika mereka mengatakan bolehnya satu hal, maka ini adalah ijma atas bolehnya. Demikian juga jika mereka melakukan sesuatu, maka perbuatan ini, maka perbuatan mereka menunjukkan bolehnya li'ismatihim anil batil, karena mereka terjaga dari bersepakat, karena mereka seluruhnya kaum muslimin bersepakat, terjaga dari bersepakat melakukan kebatilan. Dan ijma itu haruslah memiliki sandaran, boleh jadi ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sandaran ijma boleh jadi kita tahu atau kita tidak tahu, karena berkata-kata tentang agama tanpa dasar satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka bukalah syarat untuk menerima ijma, kita harus tahu mustanad ijma. Maka dikatakan sawa alimna au jahilna. Kalau ijma adalah memang valid adalah ijma, kita wajib tunduk. Tidak disyaratkan kita harus tahu, namun patut kita yakini pasti ada sandarannya. Pasti ada sandarannya, tidak mungkin tanpa sandaran dan tanpa dasar. Namun apakah kita sandar, apakah kita tahu landasannya dan dasarnya? Belum tentu. Rizki. Riwayatun an Ahmad Yeah. Atau ijma itu terwujud dengan perkataan sebagian ulama dan perbuatan atau perbuatan sebagian ulama lalu tersebar dan yang lain diam saja. Maka perkataan ini mengisyaratkan satu ijma yang disebut dengan ijma sukuti. Ya, satu bicara yang lain diam, maka ini dinilai ijma. Bahwa ayakulah ba'dul mustahidin, yaitu sebagian ulama mustahid mengatakan satu perkataan atau melakukan satu perbuatan. Mantisyari dalik, kalau perkataan dan perbuatan tersebut tersebar filbaqin, di tengah-tengah orang yang lain dan mereka semua diam. Maka ijma' sukuti ini fihi khilaf, terdapat perselisihan di antara para ahli usul. Mayoritas Syafi'iyah, Malikiyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan bahasanya adalah ijma' tanjilan, karena kita menilai li sukut diam manjilat penerita sebagai setuju. Karena kita posisikan sikap diam sebagai tanda setuju. Wal muwafaqah ridha dan setuju, wal muwafaqah dan setuju jika telah berlalu jangka waktu yang sudah cukup linadhar untuk menelaah fidalikal qaul, pendapat tersebut setelah mendengarnya. Wa kana qadiran ala idhari ra'yihi, dan orang tersebut mampu untuk menyampaikan pendapatnya, dan ini adalah zahir perkataan penulis. Tidak tegas Al-Juwayni menyatakan sahnya ijma', namun zahirnya menunjukkan demikian. Pendapat yang kedua mengatakan ijma' sukuti itu adalah hujah namun bukan ijma'. Lirojahan yang muwafaqah, karena setuju itu kemungkinannya lebih besar. Lebih besar kemungkinan setuju dengan bentuk diam alal mukhalafah daripada tidak setuju. Maka dijadikan, maka ini adalah hujah, alasannya kemungkinan setuju itu lebih besar. Walaysa ijma'an, namun tidak kita sebut ijma', karena pengertian ijma' belumlah terpenuhi padanya. Pendapat yang ketiga, ijma' sukuti bukan hujah, bukan pula ijma'. Li'anau layun sab lisakitin kaulun, karena orang yang diam itu tidak boleh kita nisbatkan padanya satu pendapat. Orang yang diam tidak boleh kita katakan, oh dia berpendapat demikian. Mungkinlah gairu dhalik, dan masih ada pendapat yang lain. Penulis mengatakan, dan pendapat tersebut tersebar mafhum mukhalafahnya. Jika pendapat tersebut tidak tersebar di tengah-tengah ulama yang lain, maka bukan ijma', karena dimungkinkan mereka duhul lalai, tidak perhatian, tidak ngeh, bahasa Jawanya lalai, tidak ngeh, tidak perhatian dengan pendapat tersebut, atau mereka tidak mengetahuinya. Kalau tidak tersebar, kemungkinan tidak tahu sangat besar. Atau tahu, dengar-dengar ada kabar-kabar, tapi kalau tidak tersebar kuat, tidak begitu ambil perhatian. Yang benar ijma' sukuti adalah hujah dan ijma', dan tidaklah kita jumpai yang disebut dengan ijma' kecuali ijma' sukuti. Ijma' sari tidak ada contohnya, bahkan dalam masalah yang maklum minadini bidurwah sekalipun Wajibnya salat lima waktu itu ijma. Apa ijmanya? Sukuti. Karena ijma dilihat dari pola pembentukannya, maka ada ijma sharih. Kemarin kita singgung ijma sharih, artinya ijma dengan omongan semua, semuanya ngomong hal yang sama. Ijma sharih. Yang kedua adalah ijma sukuti, yang ngomong satu, yang lain diam. Maka tidaklah ijma-ijma yang kita jumpai dinukil oleh para ulama di buku-buku fikih, kecuali ijma sukuti. Maka ijma sukuti adalah hujjah dan ijma. Kemudian bab berikutnya adalah qaulu sahabi qala al-malik rahimallahu taala wa qala al-wahid min as-sahabati laysa bi hujjatin ala ghairihi ala al-qaul al-jadid wa fil qaul al-qadim hujjah. Dan pendapat salah seorang sahabat bukanlah hujjah atas sahabat yang lain ala qaul al-jadid menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wa fil qaul al-qadim hujjah, sedangkan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i kataan seorang sahabat adalah hujjah. Oh, ini. Mukhtalafi hujjiyatiha. Ma'usira. Man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wala sa'ada au ra'ahu mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik fa qawlu sahabi in tubita in tabata lahu raf'i qawli umirna au nina au min sunnati kadha. Sahabiyin akhirin, karena sahabat radhiyallahu anhum ikhtilafu fi kathirin min al-masail, walau kana qawlu ahadihim hujjatan ala ghairihi lamma ta'ti minhum hadha al-khilaf, kana ajma'u ala al-akhdhi bi qawli sahabi fi ma la majala li wahyi awil istihadihi di annahu min qabilil tawqifi an sahibu risalati Rasulullah SAW, kama annahu la khilafa fima ajma'a alaihi sahabatu sarahatan aw kana mimma la yu'rafu lahu muqalitu kama fi tawrifil jaddatis sudusa. Wa minal ulama'i man istathna as-sahabi ma'ruf ma'rufa bil akhdhi anil israiliyyati wa innamal khilafu fi qawli as-sahabi al-'ari an kulli ma sabaqa. Nah, perkataan sahabat ada termasuk di antara dalil yang diperselisihkan kehujahannya, bisa jadikan hujah ataukah tidak. Yang dimaksud dengan qauli sahabi adalah apa yang dinukil dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan berkaitan dengan perkara agama. Maka meskipun namanya qauli sahabi, itu tidak hanya terbatas dengan qaul. Perbuatan sahabat itu termasuk di sini. Meskipun namanya judulnya qauli sahabi, namun ingat tidak hanya terbatas pada perkataan sahabat, namun fi'il sahabat juga termasuk di dalamnya. Sehingga takbir yang lebih sempurna itu adalah madhabus sahabi. Namun ungkapan yang lebih terkenal adalah istilah qaulus sahabi. Ungkapan yang lebih tepat dan lebih lebih sempurna adalah madhabus sahabi. Apakah madhab sahabat itu hujah ataukah tidak? Dan sahabat adalah orang yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walau saatan, meskipun hanya sesaat, atau melihat Nabi. Dan ketika melihat Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi dan mati di atas iman, meskipun boleh jadi diselingi murtad misalnya. Ada orang yang berjumpa dengan Nabi, ketika berjumpa dengan Nabi dia beriman, kemudian Nabi wafat, dia murtad setahun dan kembali lagi, maka dia adalah sahabi. Maka sahabi itu dalam dalil nusus syar'iyah memiliki tiga makna, mencakup tiga makna. Pertama adalah sahabi bimana lughah, bimana lughah la baul, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia kafir. Contohnya dalam firman Allah, wa masahibukum bimajnun. Maka Allah katakan bahwa Nabi kita Muhammad adalah sahabat orang-orang Quraisy yang kafir. Allah katakan bahwa Nabi kita bersahabat dengan orang-orang Quraisy yang kafir. Artinya tetap bergaul lama, tahun-tahun, puluhan tahun. Memasahibukum bimajnun. Kemudian yang kedua adalah bimakna urfi atau ala itlaqil urfi. Maknanya mana urf. Urf, mana urf untuk sahabat adalah orang yang lama bergaul. Tidaklah disebut sahabat kalau cuma sekedar ketemu sekali. Itu makna urf untuk sahabat. Contohnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Walid, latasubu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa misla zahabin misla uhudin zahaban mabalaga mudda ahadihim bala nasibahum wala nasibahum. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Walid saat tengkar dan mencela Abdurrahman bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khalid, "Latasubu ashabi." Jangan engkau mencuci maki sahabatku, wahai Khalid. Artinya apa? Sahabat yang sudah lama bergaul denganku. Semisal Abdurrahman bin Auf, yang sudah masuk Islam sejak di Mekah. Maka dia gaul lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka dalam hadis ini maka Abdurrahman bin Auf dan semisalnya itu yang disebut ashabi. Nah, Khalid yang tidak termasuk di dalamnya, karena Nabi menegur Khalid dengan mengatakan hal ini. Kemudian yang ketiga adalah itlaqu syar'i, makna syar'i digunakan dengan makna syar'i, yaitu definisi yang tadi kalau saja kita baca, orang yang berjumpa dengan Nabi meskipun hanya sesaat dalam keadaan beriman dan mati di atas iman. Bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ingin untuk melihat ikhwani, saudara-saudaraku. Dan para sahabat mengatakan, alasna ikhwanukum, bukankah kami itu saudara-saudara wahai Nabi? La, antum ikhwan, antum ashabi. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Ya, saudara-saudaraku adalah orang yang akan orang yang belum pernah melihat aku. Ya, belum pernah hidup berjumpa dengan Nabi. Namun mereka beriman denganku. Mereka mengatakan antum ashabi, bukan ikhwani, bukan ikhwani. Dan Nabi katakan apa beda ikhwani dengan ashabi? Kalau ikhwani, saudara-saudaraku, mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah berjumpa denganku. Ya, maka berarti sahabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu sahabi, dan kalau sahabi insabata lahu hukmu raf'i, jika berlaku padanya status marfu, misal ucapan kami diperintahkan, kami dilarang, atau termasuk sunnah sudah demikian dan demikian, maka ini marfu hukman, maka statusnya marfu. Dan marfu hukman adalah hujah sebagaimana mukarraun telah ditetapkan dan ditegaskan dalam ilmu hadis. Namun jika tidak berlaku padanya status marfu, maka ulama sepakat bahwasanya qaulu sahabi dalam masalah ijtihad bukanlah hujah untuk sahabat yang lain. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka berselisih pendapat dalam banyak masalah. Walau kana, maka seandainya perkataan salah satu mereka adalah hujah atas yang lain, tentu tidak akan datang dari mereka perselisihan semacam ini. Sebagaimana para ulama sepakat untuk mengambil perkataan seorang sahabat jika dia berkata-kata dalam perkara yang bukanlah ranah untuk berpendapat dan berijtihad. Li'anahu, karena pendapat dalam semacam min qabil, sejenis, qabil maknanya jenis, min qabil al-khabar adalah sejenis atau sama statusnya dengan berita tauqifi yang berasal dari sahibi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada khilaf ya, untuk mengambil pendapat yang disepakati oleh para sahabat, baik kesepakatan tersebut adalah sarahatan, adalah ijma' sharih, semuanya ngomong hal yang sama, atau la yu'raf lahu mukhalif, tidak dijumpai adanya sahabat lain yang menyelisihi. Semisal nenek diberi warisan sebanyak 1/6. Nah, berkaitan dengan perkataan sahabi fi mala majala li ra'yi, maka minal ulama, di antara ulama ada yang memberikan pengecualian. Tidak bisa diambil perkataan sahabat yang bukan dalam ruang ijtihad jika sahabat tersebut terkenal suka mengambil dari cerita-cerita Israiliyah, suka tanya atau suka membaca cerita-cerita Israiliyah. Wa innamal khilaf, sedangkan khilaf yang dimaksudkan dalam bab ini adalah perkataan sahabat yang al-ari, lepas dari kulima sabaqah, semua hal yang lewat. Ya, maka di paragraf ini dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan qaulu sahabi adalah dalil yang diperselisihkan kehujahannya. Itu yang mana? Maka perlu didudukkan. Ya, meskipun lebih baik kalau dibuat poin per poin yang jelas. Tetap dicetakan per sama. Paragraf panjang kayak gini. Maka perlu didudukkan. Didudukkan pendapat sahabat yang hujah, kalau sahabi yang hujah bil ijma, dan perlu didudukkan kalau sahabi yang bukan hujah bil ijma. Nah itulah kalau sahabi yang dimaksudkan di sini. Jadi jika orang paham apa yang dimaksud dengan qaulu sahabi yang dikatakan sebagai dalil yang diperselisihkan, itu perlu didudukkan dulu, karena ada qaulu sahabi yang hujjah bil ijma dan bukan hujjah bil ijma. Maka tadi disampaikan qaulu sahabi yang hujjah, yang pertama adalah qaulu sahabi yang fi hukmil marfu', statusnya marfu. Kalau sahabi yang fi hukmil marfu itu apa? Contohnya adalah kalimat perkataan sahabat umirna, nuhina, minas sunnati, fi hukmil marfu. Demikian juga kalau sahabi tentang sababun nuzul, itu fi hukmil marfu. Demikian juga perbuatan sahabat berkaitan dengan tata cara ibadah, sebagai yang dijelaskan oleh Semudemin di Sarah Baikuniyah, perbuatan sahabat adalah tata cara beribadah bihukmil makfu, karena enggak, karena ini bukan ruang beristihad, tidak, bukan ruang beristihad, tata cara ibadah bukan ruang istihad, maka statusnya makfu. Nah, beliau contohkan, dicontohkan Hasan Muslimin di Syarah Baikuniyah, Ali bin Abi Thalib salat gerhana dalam satu rakaat 3 kali ruku. Ini tidak mungkin Ali bin Abi Thalib bikin bid'ah dengan mengada-ada tata cara salat gerhana yang tidak Nabi ajarkan. Nah, maka meskipun tidak, Ali tidak menegaskan kalau itu dari Nabi, maka ini statusnya fi hukmil marfu. Kemudian yang qaulu sahabi yang ijma untuk diambil adalah apa? Poin berikutnya yang disampaikan oleh pensyarah, kalau sahabi fi mala majalah li ra'yi awil istihad, perkataan sahabat dalam perkara yang bukan ruang dalam beristihad, maka ajma'u alal akhdi, maka mereka bersepakat untuk, para ulama bersepakat untuk mengambilnya, berpendapat dengannya. Semisal perkataan sahabat yang membahas tentang masalah hal-hal yang gaib, membahas tentang hal-hal yang gaib, cerita tentang surga, neraka, cerita masa lalu, cerita tentang ganjaran, ini pahalanya demikian. Jadi gak bisa ganjaran itu pakai istihad. Surah buah ganjarannya apa ya? Beristihad gak bisa. Jika cerita tentang ganjaran ibadah ini, ganjarannya itu, pahalanya itu, atau hukuman perbuatan ini, azabnya adalah begini-begini, nah, ini bukan orang untuk beristihad. Azab di akhirat itu tidak bisa diistihadi. Istihad, ya, korupsi itu adalah apa ya hukumannya di akhirat, tidak bisa. Maka jika sahabat bicara tentang masalah ini, maka ini adalah satu hal jadi hujah. Namun yang tadi disampaikan, sebagian ulama memberikan pengecualian untuk hal ini, perkataan sahabat yang fi majal la majali ra'i, ada memberikan pengecualian kecuali sahabat yang dikenal suka tanya atau suka membaca tawa' semacam sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, di antara sahabat yang ditengarai suka al-akhdi al-israiliyah. Maka jika sahabat Abdul bin Amr bin Al-As bicara tentang masalah masa lalu atau masa depan, ganjaran, maka perlu lebih hati-hati. Namun di sini dikatakan minal ulama, berarti berkhilaf sebenarnya. Perkataan minal ulama menistasna, di antara ulama ada khilaf, ada yang tidak mempersyaratkan hal ini. Kemudian perkataan sahabat yang kaul sahabi yang jadi hujah berikutnya, Pak, yang ketiga, ijma' sahabat la khilafa fi ma ajma'a alaihi sahabat. Boleh jadi ijma' itu adalah sorahatan ijma' yang sari, atau mimma la yu'raf lahu mukhalif. Ini yang agak meragukan ini. Oh, karena mimma la yu'raf lahu mukhalif, ini dimasukkan dalam ini kalau sahabi yang ijma' bil hujah, ya, hujah bil ijma'. Kalau sorahatan jelas, namun kalau yang ini mimma la yu'raf lahu mukhalif, kalau kita katakan mimma la yu'raf lahu mukhalif itu adalah satu hal yang disepakati sebagai hujah, nanti kalau sahabi tidak ada isinya, bab kalau sahabi itu tidak ada isinya. Terus kalau sahabat seperti apa yang diperselisihkan itu? Jika mimma la yu'raf lahu mukhalif itu maksudnya di yang disepakati. Terus kalau sahabat yang tadi dikatakan mukhtalaf fi hujjatiha itu yang mana? Gitu. Ya, maka ini hal ini agak meragukan. Seingat saya ini yang diperselisihkan. Tapi kok dimasukkan di sini? Yang diperselisihkan itu adalah karena mimman la yu'raf lahu mukhalif. Nah, itu kok dimasukkan di sini? Maka ini meragukan. Saya katakan meragukan saya karena dalam keyakinan saya yang dimaksud dengan qaul sahabi dalam pembahasan usul fikih ya ini. Kemudian qaul sahabi yang bukanlah hujjah bil ijma' adalah ketika ketika sahabat melakukan memiliki satu pendapat dan terdapat sahabat lain yang menyelisihinya, maka tidaklah pendapat sahabat ini hujah atas pendapat itu dan sebaliknya. Pilih ijma. Ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka bukanlah suatu perkataan sahabat hujah atas sahabat yang lain. Dan sikap yang benar dalam masalahnya adalah memilih manakah yang paling kuat di antara perselisihan sahabat yang ada. Kemudian yang kedua, perkataan sahabat yang bukan hujah bil ijma' adalah perkataan sahabat yang menyelisih nas, meskipun ada perkataan Abu Bakar dan Umar sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, menyelisih nas tegas Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas berkomentar kepada orang yang menolak hadis dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, dikatakan aku khawatir jenazah menimpa kalian. Katakan pada kalian demikianlah hadis Nabi, namun kalian katakan kola Abu Bakar, kola Umar. Ini perkataan Nabi sini dalil bahasanya perkataan sahabat yang di sini tegas meskipun adalah diucapkan oleh Abu Bakar dan Umar, adalah satu hal yang tidak bisa jadi hujah. Nah, perkataan sahabat yang tidak masuk dalam dua kelompok ini, nah itulah kaum sahabi yang jadi pembahasan di ilmu usul fikih, yang dikatakan sebagai satu hal yang diperselisihkan. Itulah perkataan sahabat. Sahabat mengatakan satu perkataan atau melakukan satu perbuatan dan tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihinya. Atau mungkin kita dudukkan perkataan pensara di sini. Perkataan pensara di sini kurang ada yang kurang ditambahkan. Yang tadi karena mimalai orang mukhalif. Itu perlu ditambahkan ma'al intisyar. Ma'al intisyar. Ada satu sahabat yang berpendapat dengan satu pendapat terus berluas kemana-mana, tidak ada sahabat yang menyelisihi. Maka dia adalah ijma', sukuti. Namun dengan catatan ma'al intisyar, sehingga perkataan sahabat yang diperselisihkan adalah perkataan sahabat pendapat mengatakan ada satu orang pendapat, seorang sahabat yang berpendapat dengan suatu pendapat dan tidak diketahui intisyar apakah tidak, tidak diketahui secara pasti tersebar ataukah tidak, atau diketahui secara pasti tidak tersebar namun tidak dijumpai mukhalif, itu hujah ataukah tidak. Ya, maka kalau sahabi yang dikatakan sebagai dalil yang mukhtalak fi hujiyatih itu adalah perkataan sahabat yang tidak diketahui secara pasti tersebar ataukah tidak tersebar, atau diketahui secara pasti tidak tersebar namun tidak dijumpai adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, apakah mazhab as-sahabi dalam kasus semacam ini jadi hujah ataukah tidak? Nah, itu diperselisihkan ulama. Ibn. Fihi qawlani al-qawlu al-awwalu annahu hujjatun wa huwa mazhabul imami Malikin wa Abi Hanifata wa Syafi'i fil qadimi wa riwayatun anil imami Ahmada wa Jahaka Ibn al-Qayyimi wa dhakara anna imama Ahmada ya'khudhu bi qawli sahabi wa yaqtabiruhu ba'da sunnati as-sahihati wa min adillati haula'i qawluhu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar qalu huwa kitabu ma'a sahabati radhiyallahu anhum bi anna ma ya'muruna bihi ma'rufun wal ma'rufu yajibu qabuluhu qabuluhu wa min adillati anna Allah ta'ala madhus sahabati madhaha sahabata wat tabi'ina lahum bi ihsanin wa inna ma istahaqqat tabi'una dzalika li annahum ittiba'uhum fi kulli syai'in sawa'un min haitsu ruju'um ila kitabi wa sunnati aw ittihadihim aw iktida'i bihim di annal ittiba'a yajibu hamluhu ala fardihil kamili ala fardihil kamili. Qala ta'ala wasabiquna awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa li anna ihada sahabi aqrabu ila sawabi min ijtihadi ghairihi لمشاهدته الوحي الوحي وقربه من رسوله صلى الله عليه وسلم كيف والظاهر من حاله أنه لا يقول ما قال إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يخالف القياس. Nah, pendapat ya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Untuk qaul sahabi sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Pendapat yang pertama mengatakan itu adalah hujjah dan adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu kaumnya. Itu diceritakan baru dikatakan oleh Syafi'i dalam kaum Qadim. Dan satu pendapat Imam Ahmad yang pendapat Imam Ahmad ini dirajihkan oleh Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Imam Ahmad mengambil qaul sahabi dan menilainya dan meletakkannya setelah sunnah sahihah, sunnah Nabi yaitu marfu yang sahih, maka setelah itu adalah qaul sahabi. Di antara dalil ulama yang mengatakan qaul sahabi adalah hujjah adalah firman Allah karena adalah sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia dan memerintahkan yang ma'ruf dan larang dari hari muka. Kalau mereka mengatakan buat kita pun ma'asuhabati, ini adalah satu perkataan yang ditujukan kepada para sahabat, bahasanya semua yang mereka perintahkan dari ma'ruf dan jatuh dari ma'ruf wajib diterima. Dalil yang lain adalah Allah memuji para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan orang yang mengikuti para sahabat ini namanya tahap berhak mendapatkan pujian karena mereka mengikuti para sahabat dan segala sesuatu, yaitu mengikuti sahabat dari sisi prinsip sahabat, mengacu pada Quran dan Sunnah, ataupun mengikuti sahabat dalam ijtihad mereka atau dalam meneladani mereka. Lianak itiba, karena itiba yajibu hamluhu, wajib kita maknai, kita tafsiri ala fardhil kamil dengan maknanya yang utuh. Ulama yang tidak menerima hujjah qaulu sahabi, mereka beralasan bahasanya pujian Allah untuk orang-orang yang mengikuti para sahabat itu maknanya adalah Allah puji mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam masalah prinsip rujuk ila kitab sunnah saja. Mereka enggak mau kalau dimaknai au ijtihadihim. Dan di sini bantahannya dengan dikatakan karena yang namanya ittiba wajib dimaknai dengan maknanya yang utuh. Semuanya karena Allah tidak kasih penjelasan, memberikan rincian kalau itu cuma hanya berlaku untuk mengikuti sahabat dalam masalah prinsip kembali pada Quran dan Sunnah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang 100 memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. saudara pertama kali berislam yaitu Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah. Alasan logika ijtihad para sahabat lebih dekat pada kebenaran daripada ijtihad yang lainnya karena mereka menyaksikan turunnya wahyu dan mereka dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa wa zahir, bagaimana tidak lebih dekat wadhahir dan kemungkinan besar dari qaul sahabi adalah mereka tidaklah mengatakan apa yang mereka katakan kecuali karena mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama qaul sahabi yang menyelisihi qiyas. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya qaul sahabi bukanlah hujjah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid dan satu riwayat satu pendapat Imam Ahmad. Ini adalah qaul sahab adalah pendapat Imam Syafi'i yang dipilih oleh Ghazali, Amidi, Ibnu Hajib dan Musannif yaitu Al-Juwayni. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala lam yaj'al, tidaklah menjadikan perkataan seorang manusia hujjah kecuali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat adalah ulama mustahid. Ulama mustahid tidak maksum, maka boleh jadi salah atau lalai. Kesimpulannya walladhi yadhhar, dan yang lebih kuat wallahu a'lam, boleh mengambil perkataan sahabat manakala tidak ada nas tegas dari Quran dan Sunnah, demikian pula tidak ada ijma'. Lihtimal, karena dimungkinkan sahabat tersebut mendengar perkataan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka cuma tidak menegaskan kalau itu sabda Nabi. Jadi satu hal yang sering dilakukan oleh para sahabat, mereka menyampaikan perkataan Nabi namun mereka tidak menegaskan kalau itu sabda Nabi, karena mereka boleh jadi meriwayatkannya dengan makna dan sebagainya. Alasan yang lain boleh kau nihi karena para sahabat itu lebih mengenal Allah dan kitabnya dan Rasulnya daripada tabi'in, samanta dalam dan orang-orang setelahnya. Alasan yang lain, kemungkinan benarnya ijtihad sahabat itu sangat banyak sekali karena mereka menyaksikan turunnya wahyu wa waqafa'ala mengetahui, dan mereka mengetahui hikmah dibalik penetapan berbagai hukum. Mereka tahu sababun nuzul wala zaman nabiya, dan mereka selalu menyertai Nabi. Nukai mengatakan lam yazal, di dalam binti para ulama di setiap zaman dan setiap kota yahtajuna bima hada sabiluhu, berhujah dengan ya, perkataan sahabat yang sejenis ini. Mereka berhujah dengan fatwa para sahabat dan perkataan para sahabat, dan tidak ada satupun yang menyalahkan. Dan karya-karya para ulama adalah bukti tegas menunjukkan hal itu, bahwasanya mereka secara praktek berhujah dengan kaum sahabi. Maka di sini apa? Ibnul Qayyim mengklaim ijma' amali, ijma' dalam praktek, bahwasanya para ulama dalam praktek nyatanya mereka semua berhujah dengan kaum sahabi. Sehingga perkataan khilaf tentang masalah kaum sahabi itu khilaf teori, perbedaan pendapat secara teoritis, dan dalam dataran praktis semuanya berhujah dengan kaum sahabi. Buktinya adalah lihat buku-buku para ulama dari masa ke masa. Maka lihat mereka menguatkan pendapat mereka dengan kaum sahabi, dengan fatwa sahabat. Maka mereka berhujah dengan kaum sahabi. Mungkin sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.